Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Khitbah wa Zifaf, halaman 20. Qala al-mu'allif wa faqahullah, qultu wa hadha fihi nadhar ala ma taqaddama bayanu wa tarjihu. Dan ini, kata penulis, yaitu apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Mani' hafizahullah dalam fatwanya yang sudah disebutkan sebelumnya itu, fihi nadhar, perlu ditinjau kembali menurut apa yang telah lewat penjelasan dan perajihannya. Artinya yang rajih, perempuan itu tidak boleh langsung menampakkan apa yang lebih dari wajah dan telapak tangan di hadapan lelaki yang hendak melamarnya tadi. 6. Wa qala ila Syekhul Albani rahimahullah, hal yajuzu lirrajul ay yanzura ila ghairi wajhin ada ila ghairi wajhi wa kaffayil mar'ati allati yuridu khitbataha ka ayyam yura ila sya'riha wa nahriha. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah pernah ditanya, bolehkah seseorang memandang selain wajah dan telapak tangan perempuan yang hendak dia lamar, seperti dia ingin melihat rambutnya dan lehernya? Fajab rahimahullah, beliau rahimahullah menjawab, alladhi yadhharu li wallahu alam annahu yajuzu dhalika biduni sabiq ittifaq. Yang nampak bagi saya wallahu alam, yang demikian itu boleh tanpa adanya kesepakatan yang mendahului. Amma an ittifaqin sabiq, adapun bila melalui kesepakatan yang mendahulunya, fala yajuzu ila akthara minal wajhi wal kaffain, maka tidak boleh lebih dari wajah dan kedua telapak tangan. 6. Al-Muhim seperti yang sudah disebutkan. Kalau lelaki tadi merasa itu ada hajat untuk melihat yang lebih dari wajah dan telapak tangan, maka dia lakukan dengan maksud tadi lil hajah. Paham? Lil hajah, bukan lil talazzul, bukan lil talazzul, bukan untuk bersenang-senang atau bernikmat-nikmat. 6. Qala wafaqallah, ma yajibu ala al-khatib idza dhahaba lil khutbah, apa yang wajib bagi si pelamar bila hendak melamar. Qala wafaqallah, ثم يجب على الخاطب إذا ذهب للخطبة وللنظر ألا يتكلف في ثيابه ولا في ريحه. Kemudian wajib bagi lelaki yang hendak melamar, ketika dia hendak pergi melamar atau menadhar, jangan takalluf dalam pakaian dan baunya. Artinya kalau pengen melamar tuh gak usah kemudian apa dandan yang ya begitulah, kayak udah jadian aja pakai celana yang masya Allah baru beli dari Hong Kong, misalnya pakai jubah baru pesan dari ya damat misalkan pakai imamah, pakai jam tangan semua, minyak wangi pun yang super ya, yang satu sesinya ratusan ribu ya. Atau yang semisal itu datang dengan ya pakai sewa Innova misalkan ke rumahnya, padahal bukan punyanya dia, nyewa. Takaluf, paham? Nah, ini jangan. Kama yaf'alu katsirun minan nas al-yawma, sebagaimana banyak orang pada hari ini melakukan yang demikian itu. Ya, kalau ingin apa? Lamaran. Biasanya orang tua kerabat dibawa ya. Bawa macam-macam itu. Ya. Bawaan itu ya. Nah, jangan gitu. Ini belum apa-apa. Lihat di sini. Li'anna nadhara laisa ma'nahu taradi. Karena nadhar itu bukan berarti artinya saling ridha. Belum. Bisa jadi terus atau tidak. Paham ya? In wa innama muqtadahul mu'ayanah, hanya saja yang diinginkan dari nazar itu adalah sekedar saling melihat. Kita sebagai pihak lelaki misalkan sudah melihat langsung jalannya, yang perempuan juga sudah melihat langsung siapa yang mau melamar dia. Sekedar sudah tahu orangnya gini, orangnya ini. Nah, faqad la tanzilu minhu al-mar'atu allati yanzuru ilaiha bimanzilati ridha fayu'ridu anha. Terkadang perempuan yang dia nazar itu tidak menempati pada posisi yang ridho dalam hatinya, sehingga dia berpaling darinya. Ma'a nuzulihi huwa minha bitilkal manzilah, padahal dia lelaki tadi sudah diridhoi oleh perempuannya. Coba perempuannya dan terima, ternyata lakinya aduh kayaknya belum nih. Wa qad taftatinu bih, dan bisa jadi perempuan tadi terfitnah dengannya. Datang sudah sama kerabatnya, keluarganya, tampilannya necis, bajunya bagus, wangi, semua ya. Apalagi datangnya bawa Innova, padahal nyewa itu bukan milik sendiri, disangkanya milik sendiri. Ternyata enggak jadi. Bisa jadi perempuan tadi apa? Kecewa dan terfitnah. Ada apa ya? Apa yang kurang dengan saya ya? Ya. Dan seterusnya. Faya qawma la yuhmadu uqbahu, sehingga terjadilah sesuatu yang tidak terpuji akibatnya. Nah. Waqad kana hadiyus salafi fi dhalik عدم اختصاص مثل هذه المناسبة بشيء زائد من ثياب أو تزيج أو تزين أو تعطر أو اغتسال. Adalah petunjuk salaf dalam masalah itu tidak mengkhususkan semisal munasabah seperti ini ya, dalam hal momen seperti ini dengan sesuatu yang lebih, entah itu pakaian, perhiasan, wangian, mandi. Tidak usah, biasa saja seperti hari-hari biasa kamu. Bal warada an ba'dihim ma yadullu ala istihbabi tarki dhalika kullih. Bahkan datang dari sebagian salaf sesuatu yang menunjukkan disukainya meninggalkan itu semua. Tidak usah pakai baju yang dilebih-lebihkan, perhiasan, wangian atau yang semisalnya. Indal khuruj lil khidbah aw lin nadhar, ketika hendak keluar untuk melamar atau menantar. Daf'an li asbabil fitnah, demi apa? Menolak, menghindari sebab-sebab fitnah. Fa'an ibni Tawus an abihi, dari ibnu Tawus, dari ayahnya, ini Tawus bin Kaisan Abu Abdurrahman Al-Hamadani Al-Khawlani Al-Yamani, annahu qala lahu fi imra'atin arada an yatazawwajaha, putranya ini berkata kepada ayahnya tentang perempuan yang hendak dia nikahi, atau ayahnya berkata kepada putranya tentang perempuan yang hendak dia nikahi, idhab fandur ilaiha, pergilah nak, lihat dulu calonmu itu, kamu lihat dulu dengan mata kepalamu. Qala, maka anaknya berkata, falabistu thiyabi, aku pun memakai bajuku, fadahantu, aku berminyak ya, rambutnya diminyaki rambutnya, wa tahayyatu, aku pun dandan ya, rapi-rapilah. Falamma ra'ani, tatkala ayahku melihat aku seperti itu ya, fa'altu, berbuat seperti itu. Qal, ayahku berkata, ijlis, duduk. Kariha an adhaba ilaiha ala tilkal hal, dia tidak suka aku pergi menemui perempuan tadi dalam keadaan seperti itu. 6. Paham ini? Tujuannya apa? Daf'an li asbabil fitnah. Ini harus diperhatikan. Sehingga ya, biasa aja. Ya, yang wajar, yang wajar. Sekedar mandi, bersihin belek, gosok gigi ya. Yang lebih dari itu enggak usah. Karena ini belum apa-apa ya, masih sifatnya apa? Oh, pengen ngeliat aja dulu. Begitu. Baik. Dan kalau bisa, enggak usah ngajak orang tua, gentle, dewean. Wah nih, sendirian aja. Datang, enggak usah bawa-bawa orang tua. Temui langsung walinya, utarakan maksudmu. Begitu.